Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiul Karim ala alihi wa ashabihi kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. Teman-teman, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu untuk kita terus memahami kandungan kitab suci Al-Quranul Karim, apa yang telah Allah firmankan dari surah Al-Baqarah. Pada malam ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-148. Jadi pada ayat yang ke-147 dan 146 yang saya bacakan sebentar tadi, itu mendedahkan tentang sebenarnya ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka telah mengenali pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga mengetahui kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak-anak mereka. Tetapi mereka, sebahagian mereka menyembunyikan, menyorokkan maklumat yang benar itu yang datangnya daripada Allah, sedangkan mereka tahu, mereka tahu kesalahan, kesilapan, sikap menyembunyikan yang benar itu. Dan Allah tegaskan yang benar itu hanya datang daripada Tuhanmu. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang-orang yang menolak kebenaran ataupun mengada-ngadakan sesuatu yang dusta. Ini ayat yang lepas, tuan-tuan. Jadi mereka tidak boleh nak menafikan, tak tahu, tak kenal Muhammad SAW. Dia tak tahu Islam akhir zaman, dia tak tahu kitab yang terakhir, Nabi akhir zaman. Ini semua sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang dulu, dalam Taurat, dalam Injil, semua dah ada dah. Jadi dan mereka pun sudah bersedia, sedia maklum. Dan sebab itulah masa itu sebelum datangnya Nabi, mereka pun berjanji akan beriman dengan Nabi akhir zaman. Mereka akan berjuang bersamanya, mereka akan membantu Rasulullah, mereka akan membantu Nabi Muhammad. Itu janji mereka dululah. Tapi setelah menjadi kenyataan, Nabi diutuskan itu betul-betul di hadapan mata mereka, mereka sembunyikan kebenaran itu, malah mereka memerangi, menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa perubahan kiblat umat Islam ini masih lagi Allah Ta'ala sentuh pada ayat yang ke-148 dan ayat 149 serta ayat yang ke-50. Ini ayat yang terakhir ni. Pasti baru cerita lain. Baru cerita bukan berkaitan secara langsung dengan Bani Israel. Baik, pada ayat yang ke-148 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Maksudnya lebih kurang beginilah ya. Walikullin, bagi setiap umat, setiap umat yang Allah utuskan adanya rasul masing-masing, wijhatun, dia ada kiblat dia, ada hala tuju dia, ada syariat dia sendiri. Huwa muwalliha, yang ia hala ke arah kiblat ataupun tuju yang Allah arah ke situ. Maksudnya ada dia punya tujuan dia, ada syariat dia, ada cara hidup dia, ada agama dia, ada hukum hakam dia sendiri. Daripada setiap nabi-nabi dulu, ya, setiap umat ada dia punya panduan dia sendiri. Tak sama. Cuma dalam perkara akidah samalah. Dalam syariat tak sama. Itu kan? Tapi masing-masing dah ada. Maka Allah pesan fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah mengerjakan kebajikan. Artinya berdasarkan kepada syariat yang diutuskan pada zaman itu. Turun saja syariat zaman Nabi Muhammad, dimansuhkan syariat yang sebelum ini. Jadi syariat yang akhir ini syariat yang paling sempurna. Jadi diminta kita ini oleh Allah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jangan menunggu esok lusa baru kita nak beramal. Aynama takunu, dari mana saja kamu datang, dari mana sahaja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan datangkan kamu semua. Dari mana saja kamu berada, dari mana saja kamu datang, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan kembalikan kamu semula, Allah akan datangkan kamu semula. Tak kira lah dulu masih dihidup, ada yang mati hilang di laut, ada yang mati hilang di hutan, ada yang mati tak tahu kubur di mana, tak kira lah. Ada yang mati dalam peperangan kena bom, hancur tak tahu kat mana kepala kaki. Kan? Tak kira apa keadaan kamu, ya'ti bikumullahu jami'a. Allah tetap akan datangkan besok, kumpulkan balik besok di akhirat. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu amat berkuasa atas segala sesuatu. Ini satu baris ya tuan-tuan, tengok dalam Quran satu baris je ya, ayat ni. Tapi masih dikaitkan dengan apa nama, amalan, dengan perhimpunan, dengan kuasa Allah, sebab ada kaitan. Jadi di permulaan ayat ini walikullin. Walikullin maknanya kata Ibn Abbas ialah setiap ahli agama. Maksudnya ialah agama samawi. Agama yang diturunkan daripada Allah, bukan agama ciptaan manusia . Bukan agama macam Hindu ke Buddha, bukan. Ini agama yang datang daripada Allah. Wijahatun, dia ada kiblat. Kiblat yang mereka tentu, yang Allah tentukan untuk mereka. Jadi di mana saja kiblat yang ditentukan oleh Allah itu, hendaklah menjadi tujuan, menjadi kiblat kepada sekalian orang-orang yang beriman. Huwa muwalliha, itulah kiblat yang patut mesti diikuti. Nah, ini ayat ini masih berkaitan dengan kiblat. Jadi maknanya ke mana saja yang Allah Taala perintah, ke timur, ke barat. Jadi ini ada persoalan dulu, kiblat awal dulu kepada Kaabah zaman Nabi Ibrahim kan. Jadi solat menghadap Kaabah lah. Tiba-tiba zaman syariat Nabi Muhammad, peringkat awal dulu pergi ke Masjidil Aqsa. Jadinya menimbulkan suasana yang tidak senang. Bukan tak senang, macam mana? Mana orang-orang Yahudi ni, orang Yahudi, dia ada can lah, ada hujah, ada peluang untuk meragu-ragukan kebenaran Islam pada masa itu, dia boleh cakap dengan orang lain, dia kata Muhammad mendakwa mengikut juga agama Nabi Ibrahim. Maknanya dia meneruskan agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid meneruskan. Tapi tengok dia sendiri pun, kiblat dia tak pergi kepada kiblat Nabi Ibrahim. Aha, nampak tu. Pandai dia, pusing beli kat situ kan. Tapi dia pergi kiblat kita, ke Masjidil Aqsa. Ha, tu. So, jadi hati Nabi Muhammad dia rasa macam kurang ridha lah. Tak senang dengan dengan apa nama sikap orang-orang Yahudi ni. Dengan itu dia ada alasan dan hujah. Itu yang tiap-tiap hari dia berdoa kepada Allah, kalau boleh balikkanlah semula kiblat umat Islam pergi ke Kaabah supaya tidak ada hujah lagi untuk orang Yahudi untuk mempersenda ataupun meragu-ragukan kebenaran Islam. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita betapa orang yang beriman tu dia sifatnya taat. Kalau diperintah ke Masjid Al-Aqsa, dia pun ke sana. Sebab itu perintah Allah juga. Lepas tu kalau diperintah ke Kaabah pun ke Kaabah. Dan Nabi Muhammad menetapi apa yang Allah perintahkan. Itu sebenarnya nak menunjukkan sifat ketaatan yang mutlak bagi orang yang benar-benar beriman. Tak kira walaupun dia rasa kurang senang, oleh kerana itu perintah Allah, ikutlah sehingga ada perubahan yang Allah izinkan. Barulah dia berubah. Jadi kata Ibn Abbas, wujhatun huwa waliha, yakni bizalika ahlul adyan. Itulah dia, ahli-ahli agama samawi dulu dia ada dia punya kiblatnya masing-masing. Termasuklah orang-orang Yahudi. Kata Abu Aliyah, lil yahud wujhatun huwa waliha, lin nasara wujhatun huwa waliha. Orang-orang Yahudi dia ada kiblat dia. Orang Nasara ada kiblat dia. Dulu kita buat dasar pandang ke timur, pandang ke barat, utara, selatan, macam-macam itu kiblat. Pandangan sana, pandangan sini, gitu. Wahadakum antum ayyatuhal ummah ilal kiblat lati hiyal kiblat. Allah memberikan petunjuk, memberikan kiblat kepada umat Muhammad ini, kepada kiblat yang ada sekarang. Itulah kiblatnya sebenarnya. Kiblat kita ialah kiblat berkiblat kepada Kaabah. Jadi sedikit masih Allah Ta'ala uji umat Islam dipindahkan ke Masjidil Aqsa. Nak tengok siapa yang taat kepada Allah ataupun tidak. Gitu kan. Allah Nabi diisra' dan mi'rajkan. Berlaku peristiwa yang sangat luar biasa. Allah nak beritahu pada kita siapa sebenarnya yang benar-benar beriman dengan yang tidak. Allah Maha mengetahui. Tak buat peristiwa itu pun dia tahu siapa munafik, siapa orang Islam. Tapi dengan peristiwa itu, satu pendedahan, satu jaringan, siapa dia yang benar-benar Islam ataupun tidak. Macam itu juga. Patutnya ngadap ke Kaabah senang gitu kan. Ini tiba-tiba pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau iman kepada Allah itu tak kukuh, dia akan protes. Gitu ya. Demikian juga di kullin wujhatun huwa muwalliha, ayat ini dia ada persamaan dengan ayat yang lain yang Allah sebutkan, di kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat itu kami jadikan mereka ada syariat dan ada manhaj. Ada syariat dia, hukum hakam dia, panduan hidup dia, dan ada dia punya peraturan dia. Walau sya'allah, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummata wahidah, nescaya Allah akan jadikan kamu umat yang satu. Umat yang satu maknanya tidak ada perbalahan, tidak ada perselisihan. Allah boleh jadikan seluruh manusia ini beriman semua. Kan? Allah boleh jadikan semua umat Muhammad ini tak ada berselisih faham. Boleh tak? Kalau ikut ayat ini boleh lah memang. Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah mahu, dia akan satukan kita jadi satu umat saja. Tapi Allah tak menghendaki macam itu kan? Bila Allah tidak menghendaki macam itu, bermakna berlakulah perselisihan. Tapi ingat, berselisih faham, berselisih pendapat itu satu perkara yang tidak dilarang dalam Islam selagi dia tidak melanggari batas-batas perselisihan sampai membawa kepada perpecahan. Jadi dalam ayat itu disebut walakin liyabluwakum, tetapi Allah nak menguji kamu. Rupa-rupanya berlaku perselisihan ni Allah nak menguji. Itu rahsianya. Boleh saja Allah Ta'ala daripada awal dulu turun awal syariat sampai turun ibadah solat tak payah menghadap ke Baitul Maqdis, terus kekal ke Kaabah, boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak mengenai itu, Allah pindahkan ke Masjid Al-Aqsa liyabluwakum, Allah nak uji kamu. Kan? Nak uji setakat mana kita boleh patuh ataupun tidak. Kemudian dengan ujian itu liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Maknanya Allah dah izinkan dulu menghadap Kaabah, tiba-tiba pindah ke Masjid Al-Aqsa. Perpindahan itu memang sering semuanya macam canggung itu kan, ke tempat lain pula. Macam masjid di sini, tiba-tiba kita pindah ke sana. Itu kan macam tak kena, tapi itulah ujian Allah. Kemudian fastabiqul khairat, kamu berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah, kerana kamu akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Ayat ini sama dengan ayat ini yang kita baca sekarang. Lebih kurang dia punya bahasa dia, dia punya maksud dia, tapi dalam bentuk penyampaian yang berbeza. Jadi saya fikir ayat yang berikut itu sebenarnya menjelaskan ayat yang ke-148 pada surah Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Ini menarik tuan-tuan. Maka hendaklah kamu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Apa kaitannya pula berlumba-lumba melakukan kebaikan dengan syariat ataupun kiblat yang Allah tentukan? Itu kan. Jadi sebab itulah di sini tuan-tuan, bila pertukaran kiblat ini suatu ujian, ujian Allah kepada umat pada masa itu. Jadi ada orang yang cuba dah lemah semangat. Lemah semangat tuan-tuan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kaitkan dengan fastabiqul khairat, kamu kena berlumba-lumba buat kebaikan dalam keadaan manusia dah lemah semangat. Gitu kan. Ada pula golongan munafik, ada pula golongan Yahudi mengapi-apikan. Jangan lupa, kamu kena kuatkan semangat kamu. Malah kamu beramal bukan macam amalan biasa, tapi punya sikap berlumba-lumba. Maknanya dalam masa kita diuji oleh Allah tu, Allah suruh kita makin kuatlah, makin kerja kuat. Faham kan? Maksudnya gitu. Macam umat Islam diuji sekarang di Palestin, teruji. Sebenarnya dalam masa ujian ini Allah mengendaki kita bina kekuatanlah. Masa inilah kamu nak kena bina kekuatan. Masih ada semangat. Macam dulu sekejap masa Gaza diserang Israel, bukan main kita satu dunia kita kumpul duit banyak-banyak. Sekarang senyap. Patutnya teruskan berlumba-lumba dalam keadaan ujian itu. Sebenarnya kalau kamu boleh berlumba-lumba special masa itu, macam kita dalam keadaan kita susah, dalam susah kita masih boleh bersedekah. Sedekah itulah yang paling dipandang oleh Allah, daripada kita dalam keadaan kita senang kita bersedekah. Itu biasa. Duit banyak setakat 2-3 ribu tak pandang. Cuba masa kita susah, orang datang minta bantuan, masa itulah kita sangat memerlukan yang ada pada kita. Tiba-tiba orang nak bayang tuan-tuan. Itu dia punya kualiti dia tinggi tu kalau kita boleh bagi. Walaupun mungkin tak banyak dia punya jumlah dia, tapi dalam keadaan kita memerlukan kita boleh bagi, itu lebih besar nilainya daripada yang banyak jumlahnya yang kita tak perlukan. Inilah dia nilai perjuangan, nilai pengorbanan di situ tuan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Dan diingatkan, dalam keadaan kamu berdepan dengan fitnah itu, kadang-kadang macam-macam ujian-ujian yang lain, tapi Allah Ta'ala bagi dia semangat. Aynama takunu, dari mana saja, di mana saja kamu berada, akhirlah kamu orang Arab, kamu bukan Arab, akhirnya tetap ya'ti bikumullahu jami'an, Allah akan datangkan kamu semua, Allah akan satukan kamu semua. Nah, gitu kan, akan disatukan balik, tidak di dunia, pastinya di akhirat. Boleh ke tidak? Pastinya boleh. Bah ayat di ujungnya itu Allah menjawab, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia boleh menyatukan semula makhluk manusia, menghidupkan semula manusia. Dia boleh membalas apa yang diamalkan oleh manusia, baik dengan balasan baik, buruk dengan balasan buruk. Jadi ayat ini maksudnya ialah huwa qadirun ala jam'ikum minal ardi wa intafarraqat ajsadukum wa abdanukum Maksudnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa menghimpunkan kamu sekalipun telah bercerai-berai, hancur jasad dan tubuh badan kamu. Ini cerita kenyataannya dulu zaman Nabi. Zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim yang dia nak tengok macam mana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati kan. Jadi sehingga dia Allah persoalkan, afala tu'min, kau tak percaya ke? Bukan begitu, dia kata bala. Bukan dia tak percaya Allah boleh menghidupkan yang mati. Walakin liyat ma'inna qalbi, sekadar nak menenangkan hatiku. Gitu kan. Ya Allah Ta'ala suruh dia cari 4 ekor burung. Itulah dia. Dicincang-cincang burung yang berbeza-beza. Ada ngetekan ayam jantan, burung merpati, apa lagi itu, burung burung helang. Ada 4 jenis burung. Gitu, dicincang-cincang, dicampur gaul, lepas tu dibagi 4, letak gunung sana, gunung sini, 4 gunung. Dah selesai, Allah perintah, engkau serulah, panggillah burung itu. Nescaya mereka akan datang, bertemu balik, daging-daging yang sudah lumat, tulang-tulang sudah hancur, entah kat mana bulu dia dah pun tak ada, dia datang balik menjadi seekor burung yang asal semula, depan mata Nabi Ibrahim AS. Macam itulah Allah Ta'ala menunjukkan, ialah itu Nabi, kehendak kekasihnya ditunjukkan kan. Itu maknanya semasa itu mukjizat lah, bukti kebenaran bahawa beliau baginda seorang Nabi dan Rasul, dan diperlihatkan kepada, diceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Baik, ini cerita berkaitan dengan itu, dan masih lagi dengan Masjidil Haram dan juga arahan-arahan menghadap ke Baitul Maqdis, ke Baitullahil Haram. Dalam ayat yang ke-149 ini perintah yang ketiga. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari mana saja kamu, dari mana saja engkau, wahai Muhammad, itu juga dari Nabi Muhammad, secara khususlah umumnya kepada sekalian umat. Dari mana saja engkau wahai Muhammad, engkau keluar, fawalli wajhaka, halakanlah wajahmu, artinya dirimu, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dah berapa kali Allah Ta'ala perintahkan? Dah 3 kali dah. Dalam ayat sebelum ni, ayat yang ke-144. Haisuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dari mana saja kamu berada, kamu tuju hala ke mana, ke Masjidil Haram. Dan ayat yang sebelum tu, fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram, halakanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dah dua dah. Ini yang ketiga. Tiga kali dengan ayat berturut-turut, tiga kali perintah yang sama. Ini mesti ada satu benda lah besar, perkara besar yang Allah nak beritahu. Cuma kita tahu ke tidak apa dia punya nak Allah Ta'ala sebut-sebutkan. Kenapa perintah itu sampai datang tiga kali? Gitu kan. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya itu adalah satu kebenaran. Apa dia itu? Itu maksudnya ialah perintah berpindah kiblat ke Masjidil Haram itu adalah satu yang benar. Mir rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sedikit pun tidak akan lupa apa yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan. Maknanya ada sahabat bimbang dulu. Habis dulu masa kita menghadap ke Masjidil Aqsa, bagaimana pahala kita? Sekarang dah pindah ke Kaabah, adakah dulu sia-sia? Habis berpindah, bagaimana yang dulu? Tidak, walaupun berpindah yang dulu, wa mallahu bighafilin, Allah tak lupa amalan itu. Maknanya Allah tak lupa membalasnya, pahalanya tak hilang, ibadahnya tak diterima Allah, sebab ke Masjidil Aqsa pun perintah Allah, ke Masjidil Haram pun perintah Allah. Begitu ya. Wa haitsu ma kharaj wa hay wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, maka halukanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulang lagi. Ada ulang lagi ayat ni. Wa haitsu ma kuntum. Ini tadi kepada Nabi Muhammad 3 kali. Sekarang kepada umat dia, wahai suma kuntum, dari mana saja kamu berada, ini kamu boleh kita. Fawallu wujuhakum syatrah. Maka halakanlah dirimu ke arahnya, arti ke arah Masjidil Haram. Apa sebab? Rupanya ada sebab kenapa dipindahkan ke sana. Barulah Allah Ta'ala terangkan kenapa dipindahkan. Antaranya sebabnya ialah, yang pertama dulu pun disebutkan untuk memuji. Yang ini dalam ayat ini disebut li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Supaya tidak ada bagi manusia ke atas kamu hujjah. Maknanya manusia tidak ada alasan. Macam tadilah orang-orang Yahudi, dia menjadi alasan apabila mana dia nak kutuk Islam lah. Ada alasan. Tengok kata dia, Muhammad bawa agama Nabi Ibrahim, tapi dia pun tak berkiblatkan Nabi Ibrahim. Ada alasan tak? Tapi sekarang bila sudah pindah kiblat ke Masjidil Haram, senyap. Gitu tu deh. Itu maksudnya, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya tidak ada hujjah bagi manusia. Itu menolak kebenaran itulah . Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan kamu. Maknanya kalau dah Allah jawab begitu, Allah dah kata kamu dah tak ada hujah, tiba-tiba dia nak berhujah juga, nak menegakkan benar yang masalah, itu orang yang zalim. Melainkan kata Allah, melainkan orang-orang yang zalim. Maknanya setelah diterangkan, mereka menolak juga kiblat umat Islam, menolak juga Islam, tak nak beriman kepada Allah, kamu zalim. Jadi Allah pesan kepada Nabi, fala tahsyauhum, jangan takut mereka, sebab mereka mengancam. Mereka mengancam, bukan sekadar umat Islam pindah dia diam, dia merancang kat belakang ni macam-macam rancangan ni. Nabi dengarkan, fala tahsyauhum, jangan takut dia. Wahsyauni, kamu takutlah saja kepadaku. Dan ayat ini ditujukan juga, fala tahsyauhum, jangan kamu takut kepada mereka, kamu balik kepada sahabat dan kita semua. Wahsyauni, dan janganlah mereka takut kepadaku. Yang seterusnya, wali utin mani yang mati. Kenapa Allah Ta'ala pindahkan kiblat? Selain daripada yang pertama, dia menguji iman dulu. Yang kedua, nak mematahkan hujah, menghapuskan hujah orang Yahudi. Dan yang ketiga, wali utimma ni'mati, untuk supaya kami menyempurnakan nikmatku alaikum, kepada kamu. Itu rupanya tuan-tuan, berpindah kiblat itu nikmat. Allah kata nikmat. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya berpindah ke kiblat ni? Selesa ke? Sedap ke nikmat tu? Wala'allakum tahtadun, dan semoga kamu dapat hidayah. Mendapat hidayah. Jadi rupa-rupanya itulah nikmat juga. Syariat Allah ni nikmat. Iman itu nikmat. Macam mana rasa nikmat ni iman? Jangan kita rasa kita fahamkan nikmat itu satu benda yang seronok. Macam kita minum ABC itu. Oh, sedap manis gitu. Yang dikatakan nikmat itu bukan macam itu sahaja kan? Sebab itulah dia ada dua kanan. Satu nikmat yang secara zahiriah kita boleh rasa dengan lidah kan? Itulah nikmat. Kita boleh rasa dengan tubuh badan kita panas masuk aircon, sedapnya. Itu kan? Itu nikmat. Nikmat juga kan? Nikmat. Tapi ada nikmat yang dia hanya dirasai oleh hati. Itu tuan-tuan . Hanya dirasai oleh hati. Nikmat. Bila nikmat itu dirasai oleh hati, didatang kebahagiaan. Walaupun dia hidup miskin, susah, tapi dia hati dibahagi dengan suami isteri dia, anak-anak dia. Ada orang kaya raya, hati dia sakit. Suami tengok isteri sakit, isteri tengok suami sakit. Tengok suami bimbang aja, ada cawangan kat luar, duit banyak. Yang isteri suami pun sama juga, dia bimbang dengan suami dia, dengan isteri dia. Macam-macam fitnah boleh berlaku. Hati tak tenang kan? Tidak ada nikmat rumah tangga. Jadi yang dimasukkan nikmat kasih lah, nikmat yang dirasai oleh hati. Ketenangan hati, dia seronok bila dia dapat mentaati perintah Allah. Dia dapat solat tu, seronoknya merasai ibadah solat. Sedapnya, seronoknya sujud. Seronoknya dia rokok, dia qiyam. Lepas solat, assalamualaikum kanan kiri. Syukur kepada Allah kan. Hati dia tenang bila dia berada dalam ibadat. Jadi itu namanya halawatul iman. Kemanisan iman. Bila dia dapat kemanis iman, itulah dia nikmat. Jadi orang Islam ni, dia dapat mematuhi perintah Allah daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pergi ke Masjidil Haram tu. Ini satu nikmat ni. Nikmat. Jadi sejarah tuan-tuan pergi ke Masjid Qiblatain. Kan? Sampai ke sana. Itu kan satu sejarah. Kita rasa syukur. Suka kita tengok. Inilah dulu sejarah. Turunnya wahyu. Berpindah kiblat. Sampai masjid dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi dia tak akan dirasai nikmat yang macam ni kecuali orang yang beriman, yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lain. Contoh kita selalu dengar hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, siapa yang ada di dalam diri dia ini, tiga perkara, dia akan dapat merasai kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasul ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling ia cintai. Itu lebih daripada bapak dia dan sekalian manusia. Begitu. Itu salah satu. Yang keduanya, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia sayang orang, dia mengasihi orang ni, dia berkawan dengan orang, berbaik-baik dengan orang, bukan kerana ada kepentingan, tapi memang lillahi ta'ala, kerana kita seagama. Bukan kerana dia ni orang kaya, bukan kerana dia berkedudukan, bukan kita nak ngambu dia, tak ada. Gitu kan. Dan yang ketiga, ayyakrah ayyukzafa finnar kama yakrah ayyuka. Apa nama, yang ketiga ni dia tak suka, dia benci kepada kekufuran. Ayyakra fil kufri, dia benci kepada kekufuran. Kama ayyakra ayyulqa finnar, sebagaimana dia juga tak suka dicampak dalam neraka. Artinya dia tak sukanya perbuatan maksiat tu, benci dia kepada maksiat, dia cukup sensitif dengan maksiat, macam dia dicampak dalam neraka. Dia rasa begitu. Ha, gitu kan. Bukan tengok maksiat makin suka. Kan. Jadi kalau kita ada tiga perkara ni, barulah kata Nabi, dia akan merasai manisnya beriman kepada Allah. Barulah datang semangat mempertahankan Islam. Nama Allah dicemari, bangkit semua. Keluar masjid. Tapi jangan sampai bakar gereja. Jangan bakar gereja, jangan bakar rumah orang. Itu Nabi tak ajar. Dalam peperangan pun Islam tak benarkan kita runtuhkan bangunan. Islam tak benarkan kita bunuh orang dalam gereja, dalam tepiku, dalam mana-mana, tak boleh. Ada peraturan dia kan. Jadi biarlah dia bercakap, kita lawan cakap. Pada saya sepatutnya menentu kita ambil kesempatan berdialog dengan dia. Dia dah cakap Allah sudah bagus tu. Dia sudah pandai cakap Allah. Orang Cina Tuhan Allah, Tuhan Allah. Allah lah tu. Kan? Sebab tu Al-Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kata Nabi, kata Allah, kalau engkau tanya orang kafir, siapa buat langit dan bumi? Siapa yang menguruskan matahari dan bulan? Berpusing, tak pernah bertukar-tukar arah. Nescaya mereka akan jawab, Allah. Allah, dia akan jawab, Allah. So, jadi kalau dia jawab Allah, betul tak jawaban tu? Betul. Sekalipun ni orang kafir. Gitu kan. Dimakan juga bila turun hujan. Wahai Muhammad, kalau kau tanya dia, siapa yang turunkan hujan? La yakulunallah. Dia juga akan jawab Allah. Tuan-tuan, cuba tanya orang Cina di luar sana, ini siapa bikin ini dunia, langit apa semua? Dia akan jawab, ini Tuhan Allah lah. Tuhan Allah punya bikin lah. Tuhan Allah tu siapa? Cuma je. A-L-L-A-H kan? Allah lah. Cuma dia pelat. Allah, Allah gitulah. Jadi Allah. Macam mana boleh jawab itu? Itulah fitrah. Fitrah tuan-tuan. Manusia lahir sudah ada fitrah. Fitrah tu apa? Bukan zakat fitrah. Fitrah tu ialah satu sifat yang memang sudah Allah bekalkan beragama. Sifat beragama. Fitrah artinya adalah beragama Islam. Dia sudah ada keimanan dia. Dia sudah ada ketuhanan dalam diri dia. Sebab tu bila, walaupun anak orang kafir, dia mati sebelum dia balik syurga kan. Di syurga. Itu kan. Di syurga. Sebab dia masih fitrah dia macam itu. Masih bersih. Tapi bila sudah balik, Allah bagi dia tanggungjawab. Pilih. Allah dah bagi dia akal yang sempurna. Kan? Pilihlah. Mana jalan yang sesat, mana jalan yang tak sesat. Pilih. Jadi sekarang isu tuan-tuan, semangat kita untuk menjaga kesucian agama Islam itu memang tanggungjawab semua orang. Dan kita rasa tak senang kalau nama Allah itu dipermain-mainkan. Jadi dalam pada itu, langkah cantiknya kalau kita buat satu dialog atau aturkan satu dialog perbincangan pihak-pihak berkenaan dengan dua pihak ini, Islam dan Kristian, kan? Terangkan, engkau dah cakap Allah, kami beriman kepada Allah. Kau sebut Allah. Allah yang kami imani ini macam ni sifatnya, sifatnya, sifatnya, sifatnya. Beza dengan Allah yang kamu sebut ni macam ni, macam ni, macam ni. Tak sama kan? Biar dia tahu di mana perbandingan Allah dia dengan Allah kita. Gitu. Sebenarnya bila dipikir balik-balik, betul-betul dia akan tahu terdedah di mana kesilapan dan kelemahan dia. Takkan Allah tu ada anak isteri, ada anak perempuan, ada anak lelaki, macam-macam. Ini Allah ke? Persoalannya sekarang, macam dia kata Isa. Isa menyembah Tuhan. Tapi dia kata dalam sama Isa itu Tuhan. Jadi siapa Tuhan, siapa yang menyembah? Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Itu kadang-kadang keliru dia ni. Jadi maknanya itulah, bila satu agama yang salah, dia akan nampak kekeliruan ni tuan-tuan. Jadi sebenarnya benda ni, kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran selesai, Allah dah berikan satu garis panduan. Macam mana bila berlaku timbul kejadian ini, apa kita nak buat? Tindakan kita. Allah bagi panduan. Kul ya ahlal kitab. Katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab ni. Ahli kitab ni Yahudi Nasrani sahaja. Yang orang Cina jadi Kristian bukan ahli kitab. Bukan. Tapi tak kira lah siapa yang menganut Kristian. Panggil dia. Ta'alau. Kata Allah. Ta'alau. Ajak dia. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Panggil dia. Bincang atas satu kalimah. Kalimah yang satu. Maknanya, dia ada pahaman yang satu, sama macam kita, dalam perkara tertentu, tentang Allah, dia pun Allah, bincang. Gitu kan? Bincang. Ajak dia berbincang, jelaskan Allah yang sebenar. Allah na'budah illallah. Dalam bincang tu, buat satu perjanjian, bagi satu ketegasan, jangan kita sembah selain daripada Allah. Beritahu tak ada? Sekarang dia sembah Allah tapi dia syirik. Kan? Dia nak nyembah Allah tapi dia buat kerja syirik. Yang kedua, walainu syirika bihi syai'a. Kita jangan buat syirik dengan Allah. Tunjuk dekat dia. Jadi perbuatan kamu menyamakan Allah dengan makhluk ni syirik. Allah ada anak, Allah ada isteri. Bacakan ayat kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak ada anak, tidak diperanakkan. Simple ayat itu. Bacakan dekat dia. Gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, wala natakhizah ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ajak dia supaya kita jangan menjadikan sesama kita ni sebagai tuhan selain daripada Allah. Sebab mereka menjadikan padri itu sebagai wakil-wakil Tuhan. Dah macam Tuhan lah sebenarnya kita. Sebab padri dia mengampunkan dosa. Bergantung kepada besarnya, kecilnya dosa itu. Kalau dosanya besar, bayarannya lebih. Bayar pada padri lah. Kalau dosanya kecil, bayar sikit. Nanti padri kan keluarkan kenyataan, sudah, dosa awak sudah terampun. Jadi sebenarnya hak mengampunkan dosa hanya Allah. Tapi dia sudah mengambil hak Allah. Jadi dia macam Tuhan. Betul Allah kata, jangan ajak dia, jangan menjadikan sesama kita Tuhan. Selain daripada Allah. Fa'in tawallau, wahai Muhammad, kalau diinggan, dia tak nak ikut kau, fa'kulu syahadu bi'anna muslimun. Ucapkanlah, selamat tinggal. Saksikanlah kamu, wahai ahli kitab, kami tetap orang Islam. Yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Kamu tidak mentauhidkan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Habis itu, begitu kan. Dan ada orang, kita keliru juga tuan-tuan kadang-kadang isu ni. Dia ingat, dia kata, apa salahnya? Biarkanlah dia memperkatakan kalimah Allah. Sebab Tuhan kita Allah, Tuhan dia pun Allah. Kita datang daripada satu yang menciptakan dia pun Allah, yang menciptakan kita pun Allah. Jadi tak apalah disebut Allah, kita pun Allah. Gitu kan. Secara mudahnya dipahami gitulah. Jadi macam betul kan. Tapi bila fikir-fikir balik apa implikasinya? Implikasinya begini. Bila kita biarkan dia memperkatakan kalimah Allah, Allah yang dipahami itu tak macam Allah yang kita faham. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik-baik, yang bersih, yang suci. Tapi sekarang nama Allah itu sudah dicemari. Dia dah tuduh Allah macam-macam. Allah beranak, Allah ada isteri, ada anak perempuan, ada anak lelaki. Macam Uzair itu anak Allah yang lelaki, Isa anak Allah yang lelaki, malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah, malaikat. Jadi tuduhan dia macam-macam. Allah bersifat kemanusiaan, bersifat makhluk penat. Jadi dia dah bekerja satu minggu ni daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 6 hari dia kerja. uruskan alam ni. Jadi hari Sabtu dia penat, maka hari Ahad dia cuti. Dia cuti, Allah Ta'ala cuti. Maka sebab itulah dia cuti hari Ahad, meraikan sama cutinya Allah. Ini kan pembohongan, kemungkaran, penyelewengan. Jadi itu takkan kita nak biarkan dia menyeleweng, mencemari nama Islam, nama Allah. Itu kita tak benarkan, itu sikat. Sehingga kita bagi tahu Allah yang sebenar. Tapi kalau dia tak nak juga, terpulang dekat dia. Itu tujuan mana kita nak nyekat kemungkaran itu daripada, penyelewengan itu daripada berterusan. Baik, ayat yang saya masukkan tadi dari surah Ali Imran ayat 64. Kita boleh tengok. Ali Imran ayat 64. Itu satu gesaan Allah. So, jadi antara kenapa kita perlu mengambil tindakan untuk membetulkan penyelewengan itu. Sebab ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul ladzina takhazu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu persendaan dan permainan. Minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Mereka itu ialah orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan juga orang-orang kafir awliya sebagai pemimpin kamu. Mana ayat ini tuan-tuan? Apa kaitan dengan perkara yang berlaku sekarang? Jadi dalam ayat ini Allah dedahkan orang kafir, ahli kitab, dia mempersenda agama kita, melekih agama kita, menyelewengkan. Contohnya nama Allah diselewengkan, gitu kan? Dan dijadikan sebagai bahan-bahan permainan dan persendaan. Orang yang buat kerja macam ni, Allah pesan jangan lantik dia sebagai ketua. Maknanya ada larangan tak? Larangan. Gitulah maksudnya. Mereka sudah mempersendakan nama Allah. Nama Allah sudah dicemari, sudah tidak dihormati, sudah dituduh Allah ni dengan macam-macam sifat yang tak layak bagi Allah. Jadi orang ini sudah mempersenda agama kita, mempermain-mainkan agama kita. Allah bagi dia, bagi kita panduan, jangan buat apa-apa untuk dia. Maksudnya jangan lantik dia jadi gitu, jangan jadikan dia kawan, jangan gitu kan. Maknanya kena ada tindakan lah. Ada tindakan terhadap dia, tak boleh dibiarkan. Wattaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu beriman. Nampak? Digantung tuan-tuan iman kita kepada Allah. Jika benar kamu orang yang beriman, kamu kena bertindak, jangan duduk diam. Allah sudah dicemari, gitu kan. Kena buat sesuatu, itu satu kemungkaran yang terang-terang, penyelewengan. So bila nampak penyelewengan, apa kita nak buat? Nabi pesan fal yughayyir biyadihi. Siapa nampak benda-benda yang salah tu, ubah dia dengan kuasa. Kerajaan ada kuasa, gunakan kuasa kerajaan. Mahkamah ada kuasa, gunakan kuasa mahkamah. Majlis agama ada kuasa, gunakan kuasa majlis agama. Ikutlah kuasa masing-masing. Pengurusi masjid ada kuasa, gunakan kuasa pengurusi masjid. Apa yang patut boleh gunakan, gunakan. Kalau tak mampu dengan kuasa itu, dengan cakap. Fabilisanih, dengan lisan. Tak mampu dengan hatilah. Gitu kan. Tapi yang penting ada usaha untuk menyekat penyelewengan-penyelewengan ataupun persendaan yang dibuat. Jadi saya nampak berlakunya kes ini ada hikmah, tuan-tuan. Ada hikmah. Semalam saya kuliah di satu tempat. Satu lieutenant bersara. Dalam semasa dalam angkatan tentera yang diingat lah. Seingat dia kata sampai sekarang, semua baju tentera yang berpangkat, pada baju dia tertulis, pada topi dia tertulis nama Allah. Di sini pun ada, di tali pinggang pun ada nama Allah. Masalahnya ialah tentera itu tak kira Islam ke tak Islam, dia akan pakai pakaian yang sama. Dia Hindu, dia Kristian, juga dia pakai tali pinggang yang ada Allah, topi yang ada Allah, baju yang ada Allah. Nampak tu? Sampai sekarang so, isunya kalau orang kafir yang bawa, nampak. Sedangkan kalau orang Islam sendiri pun yang bawa pakaian itu yang tertulis nama Allah, boleh masuk kabil air. Isu gitulah. Jadi mungkin orang akan timbulkan ni. Jadi ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya macam-macam ni. Jadi mungkin akan kena semak balik. Sebab nama Allah pada baju, nama Allah pada topi, campak mana, campak sana, campak sini. Baju tu kan atas mana-mana letak, masuk bilik air, takkan masih boleh nak buka baju, tak nak buka tali pinggang, tak mungkin. Buka cincin bolehlah, yang cincin ada nama Allah tu boleh buka cincin. Itu pun kalau buka letak keluar orang curi, dah akhirnya dibawa juga masuk ke dalam. Jadi benda-benda yang itu berhati-hatilah, pun tak boleh kan. Maknanya nama Allah tu tidak boleh diletak di tempat-tempat yang tak sewajarnya. Dia kena di tempat yang suci, tempat yang baik. Itulah juga, siapa nak gunakan nama Allah, biar benar-benar beriman kepada Allah. Hendaklah dimentauhidkan Allah, baru dia layak membawa nama Allah. Tapi kalau dia tak mentauhidkan Allah, dia tak layak membawa nama Allah. Kita ni. Ini ada sikit beza, kita keliru juga. Habis Nabi dulu tak halang pula. Bila Quran suruh Nabi tanya-tanya, wahai Muhammad, orang musyrikin Mekah, siapa buat langit dan bumi? Dia akan jawab, Allah. Jadi Nabi pula tidak dihalang pula oleh Allah, supaya jangan ingkut, jangan cakap Allah, aku tak beriman. Tak ada pula macam itu. Ini tuan-tuan. Itu sebenarnya ada sikit berbeza. Yang itu, orang-orang Arab Quraisy ini, dia memang dah sedia ada dah maklumat itu. Itu namanya fitrah, yang kita tadi fitrah, sifat, mempunyai sifat ketuhanan. Dia dah tahu dah. Bila dia tahu, kenapa kita nak beriman? Kenapa kita nyembah berhala? Dia jawab, liuqarribuna ilallahi zulfa. Ini tuhan-tuhan berhala ni yang kami buat, yang kami sembah, sebenarnya sebagai alat untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu kan. Jadi orang tengah lah senang cakapnya. Jadi alat perantaraan. Itu yang Nabi nak benteras. Betulkan akidah dia tu. Buang berhala. Beriman terus kepada Allah. Tak payah beriman kepada berhala. Nak betulkan. Kan? Yang disebut Allah tu dah betul. Cuma dia Allah yang disyirikkan. Betulkan. Itu orang ajak panggil. Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Waja'alu lillahi syuraka'al jin. Mereka itu menjadikan Allah mempunyai sekutu-sekutu dari kalangan jin. Itu dakwaan mereka. Wa khalaqahum, sedangkan Allah yang menciptakan jin. Apa pulihnya Allah pada jin? Jin pun makhluk ciptaan dia. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Mereka mengada-ngadakan cerita bohong yang Allah itu mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Ini Allah dedahkan dalam surah Al-An'am. Bi ghairi ilmin, mereka bercakap tu tanpa ada maklumat yang benar. Sebab tu dia kena betulkan maklumat tu. Ambil kesempatan, masa sekarang ni cukup baik, ambil kesempatan buat sesi dialog. Kan? Tuangkan, masuk kat TV, live. Tuang sama khabar kenyataan Allah dalam Islam, Allah dalam Kristian. Nanti biar orang tengok, baca sendiri, buat perbezaan. Baru terang mana yang salah, mana yang batil. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada apa yang disifatkan. Jadi ayat ini Allah sendiri depend dia. Allah depend diri sendiri. Allah menafikan tuduhan orang-orang kafir yang mendakwa Allah ada anak, ada suami, ada isteri dan sebagainya. Itu tak perlu. Jadi Allah sudah bersihkan. Bagi Allah sudah bersihkan, tinggal kita. Kita kena tolong Allah. bila tolong Allah, ya Allah kan boleh tolong diri sendiri. Memanglah kita ni diamanahkan intan surullah. Jika kamu tolong Allah, maknanya Allah kita kena tolong. Macam mana tolong dia? Jaga nama. Nama dia, agama dia jaga. Agama dia kena dihayati. Nama dia kena jaga, kesucian dia jaga. Kalau ada orang mencemari, tolong. Jangan biarkan mencemari nama Allah. Jangan biarkan orang yang mencemari nama baik Islam. Itu namanya tolong Allah. Yan surkum, nanti Allah akan tolong kamu. So, kalau kita tak tolong Allah, Allah akan biarkan. Itu yang kadang-kadang di setengah-setengah negara, kononnya atas dasar apa, kebebasan. Atas dasar kebebasan. Dasar bebas ni dah lama dah kan. Hurriyatul fikri, kebebasan berfikir. Persamaan laki wanita. Dia, Yahudi memang kerja dia macam itu. Dia apa yang ada dalam Islam ini, yang baik dia akan katakan tak baik, dia akan berlaku sebaliknya. Kita suka kepada kesatuan, dia akan pecah belahkan kita. Kita suka Allah mengajak kita kepada menutup aurat, dia akan dedah-dedahkan aurat. Dia akan ketengahkan kepada orang Islam, buat fashion yang macam-macam kan. Sampai sukan Olimpik, sukan Olimpik ya, di negeri Cina. Baru ni sukan apa? Olimpik ya? Di negeri Cina. Bila pasukan pingpong dia kalah, apa alasan dia? Sebab dia kata pemain kita, pemain-pemain pingpong kita kurang seksi. Itu alasan dia. Kurang seksi. Sebab tu kalah. Sebab seksi itu menaikkan semangat dia. Seksi otak dia. Itu dia tahu Islam macam tu kan. Islam tu tutup aurat. Dia nak ketengahkan pendedahan aurat melalui sukan. Sebab itulah perlu melalui dia kalau boleh pakai spender je. Pemain bola jaring dia ke, bola apa ke. Dia baju kecil je, seluar kecil je. Padahal kalau logik akal, bersukan kan terdedah kepada kecederaan. Sepatutnya pakai baju lengkap kan. Jadi kalau jatuh okey. Macam dia pergi racing tu, pakai baju keselamatan. Jatuh macam mana guling-guling pun steady je boleh bangun keluar daripada kereta dia. Keretanya hancur, orangnya hidup. Faham pula bab tu. Tak nak telanjang pula naik kereta. Jadi sengaja dibuat macam itu. Dan yang pelik tuan-tuan, biasanya peserta-peserta ahli sukan wanita yang dialatkan paling didedahkan aurat dia. Yang lelaki tak pula pakai seluar, taklah pakai spender yang lelaki. Ini semua tuan-tuan sengaja dibuat. Bukan kerana permainan itu yang memerlukan dia memakai pakaian dia, tidak. Sengaja dirancang nak rosakkan orang Islam. Yang orang kafir rosak itu memang disesama dia. Tapi ada tujuan di sebalik itu, biar orang Islam terikut dengan gaya. Sekurang-kurangnya kalau peserta dia, atlet dia menang, maka gambar seluruh dunia dia berjaya mempamerkan, ini pakaian ni macam tu. Jadi semua orang satu dunia nampak. Satu iklan besar. Tengok, akhirnya nanti ada orang mencipta pakaian baru pula. Biasanya itu kan? Jadi ini semua kerja-kerja permainan. Ini semua sebagai ittakhazu dinakum huzwa walaiba. Dia menjadikan agama kamu sebagai bahan persendaan dan mempermain-mainkan agamu. Itu dia mempersenda kita namanya. Jadi orang macam ini jangan dibiarkan. So, jadi itulah tuan-tuan. Cuma so, kita adalah hikmahnya perkara yang berlaku, cuma dalam penyelesaiannya jangan kita emosilah. Sampai bakar gereja. Dan dalam Islam itu kita, dalam sejarah tidak ada sebuah negara yang sangat bertoleransi kepada orang yang bukan Islam. Tuan-tuan tengok. Pernah satu masa dulu zaman Nabi. Nabi di Madinah didatangi oleh rombongan Najran, daripada Najran, daripada Yaman. Beragama Majusi, bukan agama Majusi, tapi dia tidak tauhid lah. Najran ni, dia Satu petang tu jumpa Nabi, satu rombongan. Bila sampai masa solat, Nabi pun solat lah. Yang dia ni tak solat kan, dia nak datang jumpa Nabi sebagai tetamu, tetamu negara lah masa tu kan. Bila orang Islam dah selesai solat, kemudian rombongan Najran ini, yang kafir ini, dia pun bangun, dia solat juga. Tapi solat dia ngadap ke sana lah. Nah, ikut agama dia, solat ngadap ke sana. Jadi sahabat sudah marah. Dia kata, kenapa Nabi biarkan orang ni solat dalam masjid kita? Dalam masjid dia solat, bukan solat, solat Islam, solat dia. Nabi cakap, biarkan, biarkan apa yang dibuat, jangan ganggu dia. Nampak tak? Kalau gitu, halau dia. Tapi Nabi tak, biarkan. Pasal keadaan terkawal. Terkawal, kalau tak terkawal tu lain lah. Kalau datang masjid, tiba-tiba nak bakar masjid, memang nak kena lah. Kan? Ini datang dengan cara baik. Dia nak tahu Islam, dia nak berjumpa dengan Nabi. Dikatakan Nabi itu Rasul yang diutuskan, cuma dia belum Islam. Biarkan. Itu hikmahnya dakwah Nabi. Cuba Nabi marah-marah dekat dia, kau tak boleh, kau pergi keluar sana. Dia akan terus balik. Balik aman semula. Tak jadi nak dengar Islam, nak dakwah tak jadi. Itu hikmah. Sampai ke tahap macam tu, punyalah hormat, bertolak ansur, kan, bertolak ansur dalam Islam, selagi tidak menjejaskan lah, tidak mencemari dan sebagainya. Okey. Jadi dalam suasana masyarakat majmuk ni, kita berhati-hatilah. Semua sejarah Islam dulu, Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin, semua dia berdepan dengan masyarakat majmuk. Cantik. Tidak ada apa-apa masalah. Boleh hidup berbaik-baik. Malah mereka rasa terjamin dengan apa nama pemerintahan Islam pada masa itu. Jadi kita jangan keliru sangatlah. Sebab Islam pun tak menghalang. Dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Yang penting jangan bermusuhan. Kalau dia sudah memusuhi Islam, Nabi pesan, adu man adallah. Ingat, dasar. Musuhi dia, perangi dia, orang yang memusuhi, yang memerangi Allah. Maksudnya selagi dia tidak memerangi, tidak memusuhi, biarkan. Dakwah jalan macam biasa. Hidayah datang daripada Allah. Tapi kalau dia sudah angkat senjata, kita janganlah pergi dedah nak suruh bunuh kan. Kita pun kena angkat senjata juga, mempertahankan diri. Macam itulah tuan . Jadi tindakan-tindakan yang kadang-kadang itu mencemarkan nama baik Islam dan menambahkan fitnah kadang-kadang . Jadi nampak sangat kita kurang hikmah. Akhirnya fitnah datang balik kepada diri kita. Sedangkan kita mengajak kepada berbaik-baik bersesama manusia, bertoleransi dalam kehidupan, kan? Tapi kita tak tunjukkan budaya macam itu. Ada satu orang padri Kristian di Pulau Pinang, dah masuk Islam dah. Hari-hari dia fikir berjiran dengan orang Melayu Islam cukup baik. Dia pun mengakui jiran saya ni cukup baik. Tapi dia terfikir hari dalam kepala otak dia, kesian jiran saya ni. Dia ni baik, tapi mati besok masuk neraka, dia kata. Jadi si padri ni dia suam, maka dia kata pada pandangan dia, Kristian lah masuk syurga dan dia anggap orang Islam masuk neraka. Tapi alhamdulillah dia berjiran dengan orang Islam ini, dia dapat menunjukkan jiran yang baik. Sampai padri ini merasai kebaikan kejiranan dengan orang Islam. Tapi dia rasa terkilan. Satu hari dia berazam untuk kristiankan jiran dia ini, nak selamatkan dia supaya jangan masuk neraka. Jadi akhirnya tak tahan, dia jumpa lah jiran dia. Kan? Dia jumpa. Dia kata, aku sayang kau, kau ni baik jiran aku kan, kau ni memang baik. Tak ada apa-apa, aku dengan kau ni macam keluarga, macam adik-adik. Tapi sayanglah, kau ni besok mati masuk neraka, dia kata. Pasal apa juga? Itulah dia lah, gitu. Tapi alhamdulillah, jiran ni bukan jiran yang jahil, tuan-tuan. Jiran yang ada ilmu, jiran yang boleh menunjukkan contoh teladan yang baik. Bila diterangkan Islam yang sebenar, akhirnya dia masuk Islam. Rupanya saya salah sangka selama ni. Bukan awak yang masuk neraka, tapi saya yang masuk neraka kalau kekal dalam keadaan itu. Akhirnya dia masuk Islam. Ada buku dia, tuan-tuan cari dekat Majlis Agama. Dia sedang menerbitkan orang-orang apa nama pengalaman saudara-saudara baru. Beberapa jilid itu bagus. Cerita-cerita dia kan. Pengalaman dia, macam mana dia masuk Islam, kenapa dia masuk Islam, daripada parti orang biasa dan sebagainya. Menarik. Kadang-kadang benda macam itu boleh jadi asbab. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sampai dengan datang. Aku lupa lihaza, astagfirullah. Li walakum walisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.